Alhamdulillah, syaitan raja. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَالَ الْإِمَامُ السَّعْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ dan Allah tundukkan bagi kalian matahari dan bulan دَائِبَيْنِ لَا يَفْتَرَانِ وَلَا يَنِيَانِ يَسْعَيَانِ لِمَصَالِحِكُمْ. Tidak pernah capek, tidak pernah lemah, tidak pernah futur. Selalu keduanya, matahari dan bulan, selalu bekerja untuk maslahat kalian, wahai manusia. Min hisabi azminatikum wa masalih abdanikum. Dari perhitungan waktu, zaman, dan kemaslahatan badan kalian, hewan-hewan kalian, pertanian dan buah-buahan milik kalian. Wasakhkhara lakum al-laila wan-nahar. Demikian pula Allah tundukkan malam dan siang bagi kalian. Litabtaghu min fadlih, agar kalian mencari keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu yang kalian minta. Ataakum min kulli ma ta'allaqat bi amanikum wa hajatikum. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apa-apa yang berhubungan dengan kebutuhan hajat manusia. Tas'alunahu ya bilisanil hal, baik yang kalian minta dengan keadaan, ya Allah kasih, atau dengan ucapan, atau dengan hewan-hewan atau alat dan lain sebagainya, Allah berikan untuk kalian, Allah mudahkan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalaulah seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Lebih-lebih untuk membalasnya dengan bersyukur. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan zalim, lagi mengkufuri nikmat. Ini dasar dari tabiat manusia, dasar dari tabiat manusia selalu berbuat zalim, berbuat kemaksiatan, selalu kurang di dalam menegakkan hak kepada Allah, dan kufur nikmat, ya kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan, tidak mau bersyukur, tidak mau mengakui nikmat Allah kecuali yang Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga dia pun bersyukur pada Allah. Wa arafa haq rabbi wa qama bih, dan dia pun mengakui hak Allah dan menegakkannya. Fi hadzal ayat min asnafin ni'amillah 'alal 'ibadi syai'un 'adzim. Di dalam ayat mulia yang mulia ini adalah di antara jenis nikmat yang Allah berikan pada hambanya, merupakan perkara yang sangat besar, baik secara global maupun terperinci. Yadullah bihi al-ibad ila qiyam syukri wa zikri wa ya'thum ala dhalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya agar selalu bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah, mengingat nikmat tersebut, selalu minta berdoa kepada Allah di siang hari dan di malam hari. Kama an'amahu takarra 'alaihim fi jami'il awqat, sebagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, ya selalu, mau di malam hari, di siang hari, selalu Allah berikan kepada mereka pada setiap waktu, setiap keadaan. Sehingga kalau seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wala haula wala quwwata illa billah.